Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita ucapkan syukur kepada Allah عز وجل karena dengan taufiknya kita bisa bertemu pada kesempatan ini di masjid yang Allah Azza wa Jalla berkahi ini dalam rangka mengkaji ajaran agama kita, agama Islam, sebagai salah satu kewajiban kita dan salah satu ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimakumullah, seperti yang kita dengarkan tadi bahwa tema pada kesempatan ini adalah tentang bagaimana menyelamatkan anak-anak kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diberi judul oleh ikhwah dengan judul agar anak kita tidak masuk neraka. Ikhwan fillah rahimakumullah, memang ini sudah menjadi kewajiban kita selaku orang tua, baik seorang ayah atau seorang ibu, untuk perhatian kepada anak-anaknya. Terlebih Allah Azza wa Jal telah menyebutkan dalam ayat Al-Quran secara khusus dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, pada ayat tersebut yang tertera di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dengan perintahnya agar orang tua perhatian kepada anak-anaknya, jangan sampai anak-anak mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam api neraka. Merupakan suatu hal yang sangat mengerikan dan sangat merugikan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah, innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim, orang-orang yang rugi terhadap diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat kelak. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Oleh karenanya para ulama rahimahumullah dalam banyak kesempatan menasihatkan umat untuk perhatian terhadap anak-anak mereka. Tentu upaya untuk menyelamatkan anak-anak dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa melakukannya hanya dengan satu cara atau hanya perhatian dengan satu sisi, tapi kita harus memperhatikan dari banyak sisi dan kita melakukannya dengan banyak cara. Ibarat kita sedang membangun sebuah rumah dan memperbaikinya, tidak mungkin kita hanya memperbaiki fondasinya dan menguatkannya tanpa kita perhatian dengan atapnya, tanpa kita perhatian dengan temboknya. Begitu pula anak kita. Kita sedang membangun anak-anak kita agar menjadi seorang insan yang utuh dalam agamanya, dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, sehingga benar-benar menjadi seseorang yang saleh, yang kelak berguna bagi dirinya, bagi orang tuanya, dan bagi umat, sehingga dengan itu pula dia akan selamat dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, terlebih dahulu kita mesti mengetahui bahwa anak-anak itu merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengistilahkan pemberian anak kepada kita dengan hibah. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-49 sampai 50, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha', yahabu liman yasha'u inasa, wa yahabu liman yasha'u dzukur. Milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha'. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki wanita, anak-anak wanita. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah subhanahu wa ta'ala yahabu memberikan hibah, memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak yang laki-laki. Aw yuzawwijuhum dzukranan wa inasa, atau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang yang lain, menggabungkan antara laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u 'aqima, dan Allah azza wa jalla menjadikan siapa yang Allah kehendaki sebagai seorang yang mandul, tidak punya anak. Innahu 'alimun qadir, sesungguhnya Allah Maha tahu dan sesungguhnya Allah Maha mampu. Allah Maha tahu siapa yang berhak diberi, Allah Maha tahu apa akibatnya, dan Allah Maha mampu untuk menciptakan yang laki-laki maupun yang perempuan, dan Maha mampu untuk memberikan siapa yang Allah kehendaki, laki-laki dan perempuan sekaligus. Ikhwan fillah rahimakumullah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu karunia hibah kepada manusia, siapa yang Allah kehendaki dengan anak-anak, baik laki-laki maupun wanita. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya membagi-bagi. Sebagian Allah Azza wa Jal memberikan hanya anak-anak wanita, dan sebaliknya sebagian hanya diberi yang laki-laki, dan sebagian lagi tidak diberi apa-apa oleh Allah Azza wa Jal. Diterangkan oleh sebagian ulama, Ishaq bin Bishr menerangkan bahwa ayat ini asalnya turun terkait dengan para nabi, kemudian ayat ini berlaku umum. Satu golongan dari para nabi seperti Nabi Lut alaihi salam, Abul Banat, lam yulad lahu dzakar. Beliau adalah seorang ayah dari anak-anak wanita saja. Lam yulad lahu dzakar. tidak dilahirkan dari istrinya seorang anak laki-laki. Yang kedua, Ibrahim abul aulad lam yulad lahu unsa. Nabi Ibrahim ayah dari anak-anak yang laki-laki, tidak dilahirkan untuknya anak perempuan. Yang ketiga, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wulida lahu sinfan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan untuknya anak yang laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, Yahya ibnu Zakaria, Nabi Yahya ibnu Zakaria aqimun, beliau mandul tidak memiliki anak. Nah, masing-masing dari para nabi yang kita sebutkan Allah berikan apa yang Allah kehendaki. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, ini adanya anak-anak merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jal yang menuntut agar kita menjaga nikmat tersebut, bersyukur kepada Allah lalu menjaga nikmat itu, jangan sampai kita menelantarkan anak-anak kita. Ahibati fillah rahimakumullah, di sisi yang lain anak-anak juga merupakan suatu ujian. Anak-anak kita juga merupakan suatu ujian buat kita. Allah Azza wa Jal menyatakan hal itu dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15. Firman-Nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian merupakan fitnah, yakni maksudnya adalah ujian buat kalian. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah Azza wa Jal di sisinya lah pahala yang besar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini juga hakikat yang harus kita sadari, bahwa ternyata di balik nikmat tersebut ada suatu ujian buat kita. Dengan anak-anak tersebut, apakah kita akan menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab? Yang ibu, apakah akan menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap anaknya? Apakah mereka akan menjaga mereka atau tidak menjaga mereka? Di sisi yang lain, apakah orang tua akan tergoda oleh anaknya sehingga mengikuti selera anaknya untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal? Atau justru orang tua akan mengarahkan anak itu agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, sehingga mereka tidak tergoda oleh anak mereka, bahkan mereka meluruskan anak-anak mereka. Nah, ini pun harus kita sadari. Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan ujian anak-anak ini, Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan sampai membuat kalian lalai, amwalukum, harta yang kalian miliki, wala auladukum, jangan pula membuat kalian lalai, auladukum, anak-anak yang kalian miliki, an dzikrillah, membuat lalai daripada zikrullah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan itu, lalai karena anak-anak, lalai karena harta benda, sehingga tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, faulaika humul khasirun, sungguh mereka itu akan menjadi orang-orang yang merugi. Ahibati fillah rahimakumullah, kerugian yang nyata ketika hanya karena harta kemudian kita meninggalkan kewajiban kita dan melakukan apa yang Allah haramkan. Hanya karena anak yang itu di bawah kekuasaan kita, kita pun lalai dan kita pun kalah menuruti selera mereka. Rugi, kerugian yang nyata. Pada surat At-Taghabun ayat yang ke-14 Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, wa auladikum, dan di antara anak-anak kalian, aduwan lakum, ada yang menjadi musuh kalian, fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian. Nah, ternyata di antara orang yang terdekat kepada kita, istri kita atau anak kita, ada yang menjadi musuh kita. Musuh yang bagaimana? Yani menggoda kita untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa sengaja terkadang dan tanpa terasa mereka meminta sesuatu. Mereka inginkan dari kita melakukan sesuatu atau membelikan sesuatu. Ternyata itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kita turuti. Sehingga dengan itu jatuhlah kita dalam kemaksiatan karena anak atau istri kita. Entah itu karena kita sayang kepada mereka sehingga larut karena itu mengikuti selera mereka, atau sebagiannya karena takut sehingga jatuh pula di dalam kemaksiatan kepada Allah demi mengikuti permintaan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan fahdharuhum, hati-hati, jangan sampai ini semua, adanya istri, adanya anak, membuat kita terlena dan bermaksiat kepada Allah, padahal kitalah sesungguhnya yang mengatur mereka. Kitalah yang menjadi qawwamun, yang menjadi pengatur atas istri dan anak-anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, al-auladu majbanatun mabkhalatun. Al-aulad, anak-anak itu majbanah. Anak-anak itu terkadang membuat orang takut. Mabkhalah, dan membuat orang menjadi bakhil, menjadi kikir. Ya, sebelum punya anak, mungkin dengan mudahnya ia berjuang tanpa rasa takut membela agama Allah. Saat dia masih muda, belum menikah, waktunya, tenaganya, keberaniannya, hartanya, semuanya dengan enteng dia kurbankan di jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika terlahirlah anak untuknya, mulai dia berpikir, ya, untuk pergi ke sana kemari berjuang, berdakwah, membela agama Allah Azza wa Jalla, mulai ada rasa takut, bagaimana dengan anak saya? Begitu pula terkadang membuat orang menjadi bakhil, yang dahulu dermawan, sekarang ketika mau memberi mikir, bagaimana anak saya? Ikhwan fiddin rahimakumullah, sungguh ini suatu ujian. Akankah seseorang betul-betul dapat mengatur semua yang Allah karuniakan kepada dia sehingga dia yang mengatur dengan ilmu agamanya, atau dia akan larut sehingga dia tergoda oleh syaitan melalui jalan anak atau istrinya? Ikhwan fiddin rahimakumullah, dua kenyataan yang harus kita sadari tersebut, bahwa anak sebagai nikmat dan anak sebagai ujian, itu semuanya solusi untuk menghadapinya adalah dengan menjadikan anak-anak itu menjadi anak yang soleh. Itu solusinya. Ketika anak-anak itu menjadi anak yang soleh, betul-betul nikmat yang Allah wujudkan itu lengkap. Karena dia akan menjadi anak yang baik di dunia, berbakti kepada orang tuanya, dan juga akan menguntungkan orang tuanya di akhirat kelak. Di dunia berbakti dengan selalu taat kepada orang tuanya, menyenangkan orang tuanya ketika bertutur kata, menyenangkan orang tuanya ketika berbuat, dan selalu memperhatikan kondisi orang tuanya, selalu menahan dirinya demi kerelaan orang tua. Tentu semuanya dalam batasan-batasan agama. Menjaga perasaan orang tua sangat menyenangkan. Di akhirat kelak menjadi tabungan yang baik bagi orang tua. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajul la turfa' darajatuhu fil jannah." Fayaqulu anna hadha fayuqalu bistighfari la waladika laka. Sungguh ada seseorang yang diangkat derajatnya di dalam surga. Dia pun terheran. Dia pun mengatakan, anna hadha, dari mana ini? Kok tiba-tiba saya dinaikkan derajatnya? Maka diterangkan kepada dia, bistighfari waladika. Ini dengan sebab istighfarnya anak kamu. Anak yang saleh mendoakan orang tua membuat derajat orang tua semakin tinggi di dalam surga. Ahibati fillah rahimakumullah. Dalam hadis yang lain yang masyhur dalam riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Bila ibnu Adam mati, maka amalnya terputus, illa min thalath, kecuali dari tiga sumber. Yang pertama, sodakotun jariah, sedekah, sodakoh jariah, wakaf, sodakoh jariah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, walad saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan dia. Nah, ini manfaatnya kalau anak menjadi saleh. Nikmat Allah betul-betul terwujud dengan sempurna di dunia dan di akhirat. Pada hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang semakna dengan itu, menekankan apa yang lalu. Ada 7 pahala yang senantiasa mengalir. Dari 7 yang disebutkan oleh beliau, au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautihi. Seorang yang meninggalkan anaknya, yang anak itu senantiasa memintakan ampun orang tuanya, untuk orang tuanya setelah kematian orang tuanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, itulah kesolehan anak dan faedah-faedahnya. Begitu pula dengan kesolehan anak, ujian dan fitnah dengan anak tersebut juga akan mendapatkan solusi. Karena apa? Karena dengan anak yang saleh, anak-anak yang saleh tidak akan meminta-minta sesuatu yang haram. Anak yang saleh tidak akan menggoda ayahnya dan ibunya, atau akan menyeret orang tuanya untuk melakukan hal yang haram, sehingga orang tuanya bebas daripada godaan anak-anaknya. Anaknya anak yang mengerti halal dan haram. Anaknya anak yang mengerti mana yang wajib, mana yang mubah, mana yang makruh. Anaknya mengetahui mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, sehingga anak-anak justru akan membantu orang tuanya untuk beramal saleh, tidak akan menggoda orang tuanya sehingga orang tuanya terjerumus ke dalam maksiat-maksiat. Ya. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, kalau begitu Inilah upaya yang harus diwujudkan oleh seorang ayah ataupun ibu. Menjadikan anak itu anak yang saleh. Menjadikan anak itu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dan ini juga demi keselamatan anak tersebut. Sebagaimana ini merupakan tanggung jawab orang tua. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kalau begitu, mendidik anak-anak merupakan suatu kewajiban. Karena hanya dengan mendidik itulah akan terwujud anak yang saleh yang kemudian bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang tuanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan pada ayat yang tadi kita baca, yaitu firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. "Wa quduhan nas wal hijarah." Yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ikhwan fillah rahimakumullah, tafsir para ulama terhadap ayat ini di antaranya yang dinukilkan dari Al-Imam Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari anak-anak kalian. "Addibuhum." Berikan kepada mereka pelajaran-pelajaran adab. Nah, inilah cara untuk menjaga mereka daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, inilah tarbiyah. Inilah pendidikan anak. Ta'lim wa ta'dib. Mengajari ilmu, mengajari adab, mengajari agama Islam secara menyeluruh. Dalam surat Taha ayat yang ke-132, Allah Azza wa Jal juga berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka wal-'aqibatu lit-taqwa." Wa'mur ahlaka bis-salah. Perintahkan keluargamu untuk melakukan salat. Was-sabir 'alaiha. Dan bersabarlah dalam melakukannya. "La nas'aluka rizqa." Kami tidak minta kepadamu rizki. Karena Allah lah yang memberi rizki. "Nahnu narzuquk." Kamilah yang memberi rizki kalian. "Wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan akibat baik itu bagi mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, coba kita perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita selaku orang tua, selaku kepala keluarga, memerintahkan keluarga kita untuk melakukan salat. Dan tentu ini merupakan isyarat kepada amalan agama yang lain. Salat diperintahkan, begitu pula yang lain dari amalan-amalan agama. Kemudian Allah katakan, "Kami tidak minta rezeki kepada kamu." Nah, kalau kita perhatikan ayat ini dan kita melihat kenyataan manusia, seringkali yang dilakukan manusia itu justru perhatian kepada apa? Rizki. Perhatian kepada ma'isyah, lupa dengan sholatnya, lupa dengan agamanya. Orang tua pun kalau kita perhatikan, banyak sekali yang mengkhawatirkan anaknya dalam hal penghidupan, ma'isyah. Tapi jarang yang khawatir dalam urusan keagamaannya. Nah, ini merupakan suatu yang sangat memprihatinkan. Tapi ini suatu kenyataan. Perhatian orang tua kepada harta benda lebih besar daripada perhatian orang tua terhadap agama anak-anak tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan isyarat yang jelas kalau kita perhatikan. Masalah rezeki, nahnu narzukuk, kami yang memberi kalian. Tapi perhatikan salatnya. Perhatikan agama-agamanya. Ya. Akhir ayat Allah mengatakan wal aqibatu littaqwa. Akibat baik untuk yang mana? Untuk yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan mereka yang berharta banyak, tapi yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau begitu ini juga merupakan suatu anjuran agar kita selaku orang tua perhatian kepada anak-anak kita dalam urusan agama ini, lebih-lebih yang tersebut dalam ayat ini terkait urusan sholat, karena itulah tiangnya agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. War rajulu ra'in fi ahli baitih wa huwa mas'ulun anhu. Nabi bersabda pada hadis yang panjang ini, penggalan dari hadis tersebut, masing-masing kalian, kullukum ra'in, orang yang punya tanggung jawab, seorang penanggung jawab, dan masing-masing kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dibebankan kepada kalian, rakyatnya atau siapa yang di bawah tanggung jawabnya. Seorang imam, kata Nabi, ra'in, dan seterusnya. Begitu pula yang lebih kecil daripada itu, seorang ayah, ar-rajul, seorang lelaki sebagai kepala keluarga, ra'in, dia juga seorang penanggung jawab. Fi ahli baitih, di mana? Di keluarga dia. Wa huwa mas'ulun anhum, nanti dia akan ditanya tentang mereka. Bahkan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jal membebankan, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ah. Sesungguhnya Allah azza wa jal akan bertanya kepada tiap orang yang diberi tanggung jawab tentang orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Hatta yas'al ar-rajul an ahli baitih. Sampai nanti Allah azza wa jal akan bertanya kepada seseorang tentang keluarganya. Ya. Allah azza wa jal akan bertanya kepada seseorang, an ahli baitih, tentang keluarganya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Pada hadis yang lain beliau juga mengingatkan. Dalam riwayat Abu Dawud, kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yakut. Cukup bagi seseorang itu sebagai dosa, an yudhayya man yakut, ketika dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau kita melihat para pendahulu kita dari para nabi, lihat bagaimana perhatian mereka kepada anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kisahkan dalam beberapa ayat tentang hal ini. Bagaimana Ya'qub alaihissalam mewasiati anak-anaknya. Ini dalam rangka menunaikan kewajiban tadi. Pada surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Am kuntum syuhada'a, apakah kalian menyaksikan Idh hadara Ya'qub al-maut, ketika datang kematian kepada Nabi Ya'qub. Idh qala libani, ketika dia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi setelahku nanti kalau aku mati? Qalu na'budu ilahak, mereka pun menjawab, kami menyembah sesembahanmu. Wa ilaha abaik, dan sesembahan orang tuamu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Ilahan wahida, ilah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua berserah diri kepadanya. Nah, lihatlah bagaimana para nabi shalawatullah wasalamuhu alaihim perhatian kepada anak-anak mereka dalam urusan tarbiyah. Pesan terakhir sebelum wafat, apa yang kalian akan ibadahi? Allah Azza wa Jalla juga menceritakan bagaimana Luqman Al-Hakim juga mewasiatkan kepada anak-anaknya. Dalam surat Luqman, Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana dia mewasiatkan kepada anaknya wasiat-wasiat yang sangat berharga. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah, dan ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, menasihatinya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahimakumullah, dahulu Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan suatu nasihat pula tentang pentingnya tarbiyah, mendidik anak-anak, karena ini merupakan suatu kewajiban. Kata beliau, wa aktsarul awlad innama ja'a fasaduhum min kibali al-aba, dan kebanyakan anak-anak itu, innama ja'a fasaduhum, kerusakan mereka itu, min kibalil aba, kerusakannya itu dari ayah-ayah mereka sendiri. Ya, ini ucapan siapa? Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kebanyakan anak-anak, innama ja'a fasaduhum, ternyata kerusakan mereka itu dari ayah-ayah mereka. Artinya sebabnya ayah mereka sendiri. Wa ihmalihim lahum, sikap yang kurang peduli dari ayah-ayah itu kepada anak-anak. Wa tarki ta'limihim faraidhaddin wa sunanah, ayah-ayah itu tidak mengajari kepada anak-anaknya kewajiban-kewajiban agama ataupun sunnah-sunnah di dalam agama. Fa'adha'uhum sigara, akibatnya mereka menyanyiakan anak tersebut semasa anak-anak itu masih kecil. Falam yantafi'u bi'anfusihim, sehingga anak-anak itu tidak bisa memberi manfaat untuk diri mereka sendiri. Walam yanfa'u aba'ahum kibara, dan setelah menjadi besar juga mereka tidak bisa memberi manfaat untuk orang tua mereka. Kama ataba ba'dhum waladahu 'ala al-'uquq faqala ya abati innama 'aqaqtani saghira fa'aqaqtuka kabira wa adha'tani walida fa'adha'tuka syaikhan kabira. Seperti ada seseorang yang mencela anaknya karena anaknya tidak berbakti kepada orang tuanya. Si ayah berkata, menasihati anaknya. Tapi anak itu pun akhirnya bisa menjawab. Apa jawaban anak itu? Wahai ayahku, engkau sendiri telah durhaka kepadaku saat aku kecil. Engkau sendiri tidak berbuat baik kepadaku saat aku kecil, sehingga aku pun tidak berbuat baik kepada engkau saat sudah tua. Wa adha'tani walida, saat aku masih kanak-kanak engkau menyia-nyiakan aku. Fa adha'tuka syaikhan kabira, maka sekarang saat engkau tua aku pun menyia-nyiakan engkau. Nah, demikian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini suatu kenyataan yang sungguh yakni memprihatinkan. Dan ternyata orang tua ketika melihat anaknya itu bukan anak yang berbakti, jangan kemudian langsung serta-merta menuduh anaknya, tapi hendaknya coba koreksi ulang, introspeksi diri, apa yang pernah dia lakukan terhadap anaknya dahulu. Sudahkah dia melakukan kewajiban terhadap anaknya, atau dia menyia-nyiakan kewajibannya terhadap anak-anaknya? Kalau ternyata seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, sungguh ini suatu kerugian. Ahibati fillah rahimakumullah, beliau juga mengatakan dalam sebuah ucapan dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud, wa kam mimman ashqa waladahu wa fil zata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dan betapa banyaknya orang-orang yang ashqa waladahu, yang membuat sengsara anaknya, wa fil zata kabidihi, dan membuat sengsara belahan hatinya, buah hatinya dia sengsarakan di dunia dan di akhirat, bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dengan sebab ia menelantarkan anak itu dan tidak mendidiknya. Wa i'anatihi 'ala syahawatihi, bahkan terkadang dengan membantu untuk melakukan syahwatnya, yakni kemauan nafsu anak itu, tanpa sengaja atau tanpa dia sadari, lebih tepat begitu, ternyata dia membantu nafsu anaknya itu, nafsu maksiatnya, dia fasilitasi, dia beri duit, dia belikan ini dan itu, yang itu semuanya ternyata membantu hawa nafsunya yang tidak sesuai dengan agama. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu, tapi dia mengira itu sedang menyenangkan anak, sedang memuliakan anak. Nah, sungguh apa yang dikatakan beliau ini terjadi, ya, sangat terjadi di masyarakat kita. Betapa banyaknya seorang ayah atau ibu, segala apa yang diminta oleh anak dituruti. Anak kecil, anak ABG, anak yang lebih besar lagi, minta ini, minta itu, diberi, diberi, diberi. Dengan alasan apa? Biar menyenangkan anak. Iya kan? Dengan alasan untuk menyenangkan mereka. Disangkanya berbuat baik kepada mereka. Tapi kata Ibnul Qayyim, waqad ahanahu, tapi sesungguhnya dia justru menghinakan anak tersebut. Sesungguhnya dia justru sedang menghinakan anak tersebut. Kata beliau selanjutnya, wa annahu yarhamuhu wa qad dhalamahu. Dia menyangka bahwa dia sedang berkasih sayang kepada anaknya. Wa qad dhalamahu, ternyata dia sesungguhnya sedang menzalimi anak itu. Fa fatahu intifa'uhu biwaladihi. Dengan sebab ini semuanya, akhirnya dia tidak bisa mengambil manfaat dari anak tersebut. Ya. Anak yang itu nikmat asalnya begitu, bisa memberikan faedah di dunia dan di akhirat, tapi justru menjadi malapetaka buat dia. Ya. fatahu intifa'uhu biwaladi. Dia kehilangan manfaat dari anaknya. Wa fawwata 'alaihi haddahu fid dunya wal akhirah, dan dia juga menghilangkan manfaat bagi anaknya. Tidak memberikan manfaat, justru menghilangkan dari anaknya manfaat tersebut. Wa idza atabartal fasada fil aulad ra'aita 'ammatahu min qibalil aba. Kata beliau, dan kalau kamu perhatikan kerusakan-kerusakan pada anak-anak itu, kamu akan lihat mayoritasnya justru karena orang tuanya. Luar biasa ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau kita perhatikan dan kita terapkan ucapan ini di zaman kita, sungguh benar. Ya, sungguh benar. Anak-anak yang sudah lepas kontrol dari orang tuanya, orang tuanya yang membiarkan anaknya keluyuran kemana kemari, kesana kemari, bergaul semaunya dia dengan siapa saja, laki-laki, perempuan, tidak peduli kapan pulang, nginep di mana, sekolah di mana, berbuat apa, temannya siapa, enggak peduli. Yang diperhatikan kalau minta sesuatu, yang diperhatikan kalau waktunya membayar SPP, hanya ketika itu dia perhatikan. Selebihnya kurang perhatian. Apa yang terjadi? Seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, ternyata kebanyakan kerusakan anak itu karena orang tua yang semacam ini. Nah, ini baru kerusakan di dunia yang kita lihat. Entah nanti di akhirat, ketika anak-anak itu kemudian na'udzubillah masuk neraka, diazab oleh Allah Azza wa Jal, ternyata orang tua pun akhirnya dimintai tanggung jawabnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, oleh karena itu kembali seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa ini menjadi penggugah bagi kita semua. Tarbiyah dan mendidik anak-anak kita merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa disepelekan. Bahkan ini tanggung jawab besar yang kelak masing-masing orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal ini. Disebutkan pula dalam suatu kisah, dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu oleh seorang ayah tentang perilaku anaknya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, apa kewajiban orang tua terhadap anak? Dia pun menjawab kewajibannya ini dan ini. Akhirnya si anak mengatakan, wahai Amirul Mukminin, semua ini tidak pernah dilakukan oleh orang tua saya terhadap saya. Maka Umar justru akhirnya marah kepada orang tuanya. Nah, ini kesalahan kamu. Kenapa kamu tidak pernah melakukan kewajibanmu terhadap anak, sehingga giliran anak menjadi anak durhaka baru sekarang mengeluh? Nah, ikhwanul fiddin rahimakumullah, memang aneh. Orang-orang tua yang mengeluh tentang perilaku anaknya, sekarang begini dan begitu menelantarkan orang tua, tidak perhatian dengan orang tua, tapi dia sendiri tidak menyadari dulu dia tidak pernah perhatian terhadap anaknya dalam urusan agama, pendidikan agama, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, tidak pernah dia perhatikan. Bagaimana mau menjadi anak yang berbakti kalau semasa kecilnya tidak dididik untuk berbakti? Ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang kewajiban ini dan pentingnya kewajiban ini, maka selanjutnya kita harus melakukan langkah-langkah konkret untuk menuju kepada keselamatan kita dan keselamatan anak-anak kita. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, "U anfusakum wa ahlikum." Sebelum Allah Azza wa Jal memerintahkan orang tua untuk menyelamatkan anak, Allah perintahkan dulu untuk menyelamatkan siapa? Anfusakum, diri-diri kalian. Nah, ini juga punya makna tentunya. Ini juga punya makna dan ada kaitannya antara keselamatan satu pihak dengan pihak yang lain. Jaga diri kalian dulu. Selamatkan diri kalian dulu. Nah, kalau begitu, langkah konkret kita juga untuk menyelamatkan anak, kita sebagai orang tua, kita pun didik kita dulu. Kita pun selamatkan diri kita dulu dengan belajar. Kalau dulu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk menyelamatkan keluarga kita dan anak kita, agar kita mengajari ilmu dan mengajari adab, berarti sebelum kita mengajari, kita belajar dulu, kita sendiri dulu. Nu'allim anfusana, kita ajari diri kita, kita belajar ilmu agama. Nu'adib anfusana, kita ajari diri kita, kita belajar adab. Nah, dengan kata lain, ya, langkah konkret yang pertama adalah kita sebagai orang tua perbaiki diri kita. Jadikan kita ini menjadi orang tua yang soleh. Bapak-bapak yang soleh. Ibu-ibu yang solehah. Bapak yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ibu-ibu yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dan pendidikan anak-anaknya. Ikhwani fillah rahimakumullah, ketakwaan orang tua itu akan punya pengaruh, baik pengaruh secara nyata langsung atau pengaruh yang terkadang tidak nampak oleh kita. Maksudnya, kalau pengaruh yang nyata, jelas anak itu akan terbiasa meniru. Anak itu memang diciptakan cara belajarnya dengan meniru. Ketika orang tua adalah seorang teladan kedua. Ketika orang tua memberikan suri tauladan yang baik karena dia orang yang bertakwa, maka anak pun akan mengikuti. Anak pun akan meniru bagaimana ayahnya melakukan amal ibadah, sholat, puasa, zakat, sedekah, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada anak-anak, dan berbagai macam amal-amal kebaikan, anak itu pun akan meniru. Ini yang nyata. Bagaimana akhlak orang tua, sampai hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, si anak akan meniru. Ya. Maka ketika orang tua itu orang tua yang saleh, anak pun akan menjadi anak yang saleh dengan perilaku yang baik, sumpan santun, adat yang baik, tata krama yang baik. Ya. Dalam berbicara, bagaimana orang tua ketika bicara dengan lembut, dengan sopan, anak pun akan bicara dengan lembut dan sopan. Dan begitu seterusnya. Nah, begitu pula ahibati billah rahimakumullah, ada di sana pengaruh yang terkadang kita tidak melihat. Artinya secara nyata pengaruhnya, tapi jelas itu ada pengaruhnya. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan terkait dengan ini di dalam firman-Nya, ketika Allah Azza wa Jal menceritakan tentang perjalanan Khidir atau Khidir dengan Nabi Musa. Terdapat di situ salah satu kisah ketika mereka melewati suatu kampung. Allah Azza wa Jal menjaga harta dua anak. Kenapa dijaga? Wa kana abuhuma shaliha. Karena ayah keduanya orang yang soleh. Antum perhatikan ayat ini. Harta anak tersebut dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Kenapa? Dengan jelas Allah menyebutkan wa kana abuhuma shaliha. karena orang tua mereka itu orang yang soleh. Nah, jadi kalau kita ingin anak kita terjaga, maka jadilah kita anak orang tua yang soleh. Seperti ini. Dalam tafsirnya para ulama menyebutkan, di antaranya diriwayatkan dari seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mengatakan, "Hufidha bi salahi abihima." Kedua anak itu dijaga dengan sebab kesalehan ayah dan ibu mereka. Al-Imam Muhammad Ibn Munkadir juga mengatakan, "Innallaha la yahfadhu bihifdhir rajuli salih waladahu wa walada waladihi wa duwairatahu allati fiha wa duwairat hawlahu fama yazaluna fi hifdhin minallahi wa sitrin." Artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal benar-benar akan menjaga bihifzir rajuli as-salih waladah, akan menjaga seorang anak dengan keadaan orang tua yang saleh, dan akan menjaga walada waladihi, akan menjaga cucunya juga. وَدُوَيْرَتَهُ اللَّتِ فِيهَا, Allah juga akan menjaga rumah yang mereka tinggal di sana. وَدُوَيْرَتْ حَوْلَهُ, bahkan juga Allah akan menjaga rumah-rumah di sekelilingnya. فَمَا يَزَالُونَ فِي حِفْذِ مِنَ اللَّهِ وَسِتْرِ, sehingga mereka akan selalu dalam penjagaan Allah Azza wa Jal dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keterangan seorang ulama, Muhammad Ibn Munkadir rahimahullah, mengambil istimbat dari ayat tersebut. Al-Hafidz Ibn Katsir rahimahullah ta'ala juga menyebutkan di dalam tafsirnya, "Fihi dalilun ala anna ar-rajul as-salih yuhfadhu fi dhurriyyatihi." Di dalam ayat ini ada suatu dalil bahwa orang yang saleh akan dijaga anak turunnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah bi syafa'atihi fihim, dan keberkahan ibadah orang tua itu akan meliputi mereka di dunia dan di akhirat dengan syafaat untuk mereka nanti. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatihi fil jannah, dan juga akan berpengaruh dalam hal apa? Naiknya tingkatan anak-anak itu di dalam surga. Karena apa? Orang tua yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait dengan masalah ini di dalam surat At-Tur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak mereka dengan iman mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka anak-anak mereka akan diikutsertakan dengan orang tuanya nanti. Anak-anak mereka akan diikutsertakan dengan orang tuanya nanti. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun amal mereka. Tidak orang tua kemudian diturunkan, anaknya dinaikkan. Orang tua tetap pada posisinya yang tinggi, dia dikurangi. Justru anak yang dinaikkan derajatnya di dalam al-jannah. dengan sebab apa? Kesolehan orang tua. Nah, ini pula yang disebutkan tadi oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Litaqarra 'ainuhu bihim kama ja'a fil Qur'ani wa radat fis sunnah. Ini semuanya agar menyejukkan mata mereka seperti keterangan yang telah datang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini begitu nyata manfaat daripada kesolehan orang tua sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebaliknya ketika seseorang menelantarkan anak-anak tidak perhatian dengan yakni orang tua tidak perhatian dengan dirinya, yang akibatnya yakni melantarkan anak-anaknya. Ketika orang tua orang-orang yang bejat, orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang tidak perhatian terhadap agamanya, apa yang terjadi kira-kira? Ya, kecuali yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, sudah bisa kita perkirakan apa yang akan terjadi pada anak-anaknya kalau orang tuanya seperti itu. Ya, kata pepatah, buah itu ya kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, orang tuanya seorang pencuri, anaknya kurang lebih. Orang tuanya seorang perampok, ya, anaknya kurang lebih seperti itu. Ya, begitu pula orang tuanya ketika dia seorang musyrik, orang tuanya seorang ahli bid'ah, orang tuanya seorang ahli maksiat, ya, anak-anaknya tidak jauh dari itu. Nah, jadi kalau begitu, ikhwan fi din rahimakumullah, inilah hal yang perlu kita perhatikan dan sangat penting kita perhatikan. Pertama, bahwa untuk menyelamatkan anak-anak itu, orang tua harus menjadi orang yang soleh. Ayahnya, ibunya, jadilah orang-orang yang soleh. Kemudian, bahkan lebih jauh daripada itu, sebelum dia berkeluarga, ya, ayah atau akan menjadi ayah, seorang yang akan menjadi ibu, masing-masing juga harus memilih calon pasangannya. Ini juga akan berpengaruh tentunya dalam keselamatan anak. Karena dahulu Nabi SAW telah berpesan sejak dini, orang berpikir untuk anak-anaknya dengan melihat calon pasangannya. Disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, iyyakum wa khadra ad-diman. Qalu wa ma khadra ad-diman? Qala al-mar'atul hasna fil manbatis su. Hati-hati oleh kalian al-khadra ad-diman. Apa sih al-khadra ad-diman itu? Kalau secara makna kalau kita perhatikan kotoran hewan, ya, entah kotoran sapi, kerbau atau unta yang ada di sebuah tempat di tanah, tidak lama setelah itu turun hujan misalnya, akan tumbuh di sekelilingnya apa? Rumput-rumput, ya kan? Subur. Rumputnya hijau-hijau, mungkin lebih daripada hijaunya rumput di tempat yang lain karena ini subur tadi. Tapi di sekeliling apa? Di sekeliling kotoran. Ya. Hijau, subur, tapi di sekeliling kotoran. Itu namanya khadra ad-diman. Nabi mengumpamakan seperti itu. Hati-hati kalian dari yang hijau, hijau royo-royo, tapi di tempat yang kotor. Para sahabat pun bertanya, maksudnya apa ya Rasulullah? Nabi katakan, al-mar'atul hasna fil manbatis su. Seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang menarik, tapi tempat tumbuhnya itu jelek, lingkungannya jelek. Ya, dengan kata lain, hanya bagus secara penampilan, tapi jelek secara perilaku dan agama. Hati-hati. Nah, Nabi SAW sejak dini memperingatkan orang-orang dari ini, karena berpikir tentang apa? Tentang keturunan juga. Disebutkan dalam sebuah riwayat tentang al-irqu dassas. Ya, perlu dicek tentang hadis itu, saya enggak belum sempat mengecek, tapi paling tidaknya memang seperti itu. Ya. Yani bahwa orang tua tentu punya pengaruh pada anak-anaknya. Orang tua tentu punya pengaruh pada anak-anaknya. Oleh karenanya dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal baladut thayyibu la yakhruju nabatu wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida." Nah, ayat ini maknanya kalau suatu negeri yang bagus akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang bagus. Tapi kalau suatu daerah yang jelek, anggap misalnya yang kering kerontang, kalaupun tumbuh ya tumbuh-tumbuhan yang tidak bagus. Begitu pula terkait dengan orang tua, ayah maupun ibu. Kalau mereka merupakan bibit-bibit yang unggul secara agama, ya, perilakunya bagus, agamanya bagus, anak-anaknya insya Allah akan menjadi bagus. Tapi kalau ini semuanya merupakan bibit-bibit yang jelek, ya, kurang lebih anaknya juga jelek. Tapi sekali lagi, ya, kecuali kalau diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang ma'ruf ketika menyuruh para syabab, anak-anak muda menikah, beliau mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Orang-orang yakni kaum wanita dinikahi itu biasa karena empat hal. Limaliha wa lihasabiha wa limaliha wa lijamaliha wa lidiniha fadhfar bidzatiddin taribat yada. Terkadang orang milih karena harta. Ya, paras kurang penting, yang penting kaya. Ada pula yang memilih hasab, keturunan. Yang penting keturunan bangsawan. Ya, harta kurang penting. Ada yang memilih karena kecantikannya, yang penting cantik walaupun miskin. Ada pula yang memilih karena agama, yang penting agamanya. Ya. Yang lain-lain syukur, bagus. Tapi agama yang menjadi patokannya. Maka Nabi katakan fadhfar bidzatiddin. Perolehlah wanita yang punya agama yang baik, akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang mulia. Dari batjadak, kalau kamu tidak begitu, kamu akan menjadi seorang yang terhina. Kalau kamu tidak begitu, kamu akan menjadi orang yang terhina. Kamumu sendiri terhina, nanti anak-anakmu juga na'udzubillah akan menjadi orang-orang yang tidak baik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi seorang calon orang tua, yakni calon bapak, harus mempersiapkan ini demi keselamatan anaknya di kemudian hari. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tentu kita ini kalau berpikir ya memang seperti itu. Kita tidak mungkin yakni sembarangan, ya, sembarangan menanamkan benih kemudian enggak tahu bagaimana nanti tumbuhnya. Disayangkan kalau seperti itu. Harus kita punya pandangan yang jauh, yaitu agar supaya apa yang kita harapkan itu terwujud berupa anak-anak yang soleh. Dan ini salah satu kebaikan orang tua terhadap anak. Dulu Abu Aswad Ad-Du'ali mengatakan kepada anaknya, dia mengatakan, "Qad ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu." Wahai anak-anakku, aku telah berbuat baik kepada kalian. Sudah berusaha berbuat baik kepada kalian saat kalian kecil, kemudian kalian besar, bahkan sebelum kalian lahir, saya sudah berbuat baik. Anaknya terheran. "Wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad?" Wahai ayahanda, bagaimana engkau berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir? Beliau mengatakan, "Ahsantu lakum minal ikhtartu lakum minal ummahat man la tusabbuna biha." Aku pilihkan untuk kalian ibu-ibu, ya, atau ibu, ya. "Ikhtartu lakum minal ummahat," aku pilihkan untuk kalian seorang ibu dari ibu-ibu yang kalian tidak akan dicela dengannya. Dengan kata lain, lebih sederhana, aku pilihkan untuk kalian ibu yang soleh. Jadi sebelum kalian lahir, kalian sudah, yakni aku berbuat baik kepada kalian. Nah, jadi ini kewajiban yang lebih konkret berikutnya, bahwa seorang ayah harus perhatian dengan calon ibu anak-anaknya. Sementara kita cukup dulu sampai sekian, insyaallah kita sambung pada sesi berikutnya pada zuhur. Allah taala a'lam. Sallallahu ala Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.